dari segala keramaian kota, hanyalah berteman alam memandang gelap, desingan angin, gelombang air, danau menghijau. Di setiap senja matanya, mata kacanya penuh pengharapan akan seorang yang telah dinanti bertahun tak kembali, yang dinanti. Tak menanti.